Atuko. Raih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adikku? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Siapa nih yang sudah tidak sabar menunggu kelanjutan kisah syirah ini? Nah, kalau begitu, yuk sekarang kita simak kisahnya. Setelah kemenangan demi kemenangan yang dimiliki oleh kaum muslimin, banyak bangsa Arab yang berbondong-bondong masuk Islam. Namun, masih ada yang belum mau tunduk adik-adik. Salah satunya adalah penduduk Khawazin. Penduduk Khawazin memutuskan untuk menyerang kaum muslimin. Malik bin Auf An-Nasri ditunjuk sebagai pemimpin. Dia membawa pasukannya ke Lembah Hunain. Dia sangat mengenali daerah ini. Oleh karena itu, dia sangat yakin bisa mengalahkan kaum muslimin di tempat ini. Penduduk Khawazin memang terkenal ahli panah dan tombak. Rasulullah SAW mendengar rencana penyerangan pasukan Khawazin. Rasulullah SAW pun mulai menyiapkan pasukan. Terkumpullah sekitar 12.000 tentara muslim yang siap berperang. Beliau meminjam beberapa puluh baju besi dan senjata kepada Sofwan bin Umayyah. Beliau juga meminjam 3.000 tombak kepada Nawfal bin Harith bin Abdul Muttalib. Rasulullah SAW berangkat dari Mekah pada hari Sabtu, bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Setelah mendekati Hunain, beliau mulai menyusun barisan adik-adik. Beliau tempatkan Khalid bin Walid di bagian depan pasukan. Pasukan muslimin pun tiba di Hunain. Ketika mereka mulai menyusuri lembah, tiba-tiba pasukan Khawazin secara serentak menyerang kaum muslimin. Ternyata mereka telah bersembunyi di balik-balik bukit Lembah Hunain. Kaum muslimin pun tersentak, namun mereka segera melakukan pembalasan dan menyerang musuh dengan hebatnya. Pasukan musuh pun mulai kewalahan. Mereka pun melarikan diri dengan meninggalkan ghanimah yang cukup banyak. Kaum muslimin pun sibuk mengumpulkan ghanimah tersebut adik-adik. Mereka mengira peperangan telah usai, padahal pasukan musuh belum ditumpas seluruhnya. Ketika melihat kesempatan tersebut, pasukan musuh pun melancarkan serangan yang sangat mematikan. Ratusan panah dan tombak, bahkan bebatuan, meluncur bagaikan hujan deras yang menyerang kaum muslimin. Terdengarlah suara-suara kesakitan dari barisan kaum muslimin. Sebagian dari mereka berusaha melarikan diri. Pasukan muslimin berlari ke sana kemari, meninggalkan Rasulullah SAW. Hanya beberapa orang sahabat yang masih setia melindungi beliau. Di antaranya adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Pasukan muslimin mulai terdesak. Pasukan berkuda Bani Sulaim mulai bercerai-berai dan lari dari medan pertempuran. Orang-orang Mekah dari kabilah Arab yang lain ikut melarikan diri. Nabi SAW memanggil kaum muslimin. "Hai kaum muslimin, kemarilah. Aku Rasulullah Muhammad bin Abdullah." Akan tetapi, tidak ada yang menoleh. Orang-orang tetap berlarian. Mereka berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri, kecuali beberapa sahabat dan ahli baik beliau, seperti Ali, Abbas, Abu Sufyan bin Al-Harith, dan Fadl bin Abbas radhiyallahu anhum. Rasulullah tetap berada di atas bagal beliau dengan diapit Abu Sufyan bin Al-Harith dan Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau sallallahu alaihi wasallam terus menuju arah barisan musuh. Beliau berseru lantang, "Aku adalah nabi, bukan pendusta. Aku adalah putra Abdul Muttalib." Seruan beliau tersebut membuat pasukan musuh dengan mudah mengetahui tempat beliau berada. Mereka pun semakin gencar mengarahkan panah dan tombak kepada beliau. "Masya Allah, keberanian yang luar biasa. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adik-adik. Walaupun pasukan beliau telah bercerai berai dan tunggangan beliau tidak bisa berlari dengan cepat, beliau dengan lantang menyebut nama beliau di dekat barisan musuh. Sabarin sekali ya adik-adik. Betapa besar kepercayaan beliau pada janji Allah. Betapa besar tawakal dan keyakinan beliau bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan. Sungguh, beliau memang teladan yang terbaik. Ketika melihat pasukan muslimin yang semakin melemah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abbas untuk memanggil kaum muslimin. Abbas berseru keras, "Hai orang-orang Ansor yang menampung dan membela Nabi. Hai kaum Muhajirin yang bersumpah setia di bawah pohon. Ini Muhammad. Beliau masih hidup. Kemarilah kalian." Abbas mengulangi seruannya. "Hai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon Samurah. Hai para penghafal surah Al-Baqarah." Samurah adalah nama pohon yang di bawahnya terjadi baiat Al-Ridwan. Teriakan Abbas sangat menggema-gema, mengalahkan dentingan pedang dan tombak yang beradu. Dengan izin Allah, bangkitlah semangat kaum muslimin. Mereka berbalik kembali ke medan tempur dan menyambut suruhan Abbas. "Labbaik, labbaik. Kami penuhi panggilanmu," jawab mereka. Mereka yang berada di atas unta dan kuda berusaha untuk kembali ke tempat Rasulullah. Namun, unta dan kuda mereka menolak untuk kembali. Akhirnya, mereka pun turun dari kendaraan tersebut dan berlari menembus pasukan musuh. Masya Allah, perlahan tapi pasti terkumpullah 100 orang sahabat di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil segam kerikil lalu melemparnya ke wajah-wajah musuh sambil berkata, "Wajah-wajah buruk." Wajah-wajah musuh yang terkena lemparan tersebut pun berubah menjadi hitam adik-adik. Perang pun semakin memuncak. Keadaan pun berbalik. Pasukan muslimin yang tadinya melarikan diri mulai merapat ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu korban dari pihak musuh pun mulai berjatuhan. Malik bin Auf dan pasukannya benar-benar kewalahan. Akhirnya mereka pun melarikan diri, meninggalkan harta dan keluarga mereka. Pasukan muslimin mendapat ribuan tawanan perang yang terdiri dari anak-anak dan kaum wanita. Selain mendapat tawanan, mereka juga mendapat puluhan ribu ternak dan ribuan okiah. Namun, Malik menyusul pasukannya kembali di Autos. Rasulullah SAW kemudian mengirim pasukan untuk mengejar mereka. Kaum muslimin kembali menyerang dan berhasil mengalahkan musuh. Sayangnya, Malik bin Auf dan sebagian besar pasukannya berhasil melarikan diri dan berlindung di benteng Taif. Rasulullah SAW menunggu selama beberapa hari. Beliau berharap ada orang Hawazin yang masuk ke dalam Islam dan meminta keluarga dan harta mereka kembali. Namun, mereka tidak kunjung datang. Akhirnya, beliau pun membagikan gunimah yang diperoleh dalam perang Hunain. Beliau memberikan harta rampasan perang tersebut kepada kaum muslimin yang baru masuk Islam. Tujuan beliau adalah melunakkan hati mereka. Ketika Rasulullah SAW membagi-bagikan gunimah kepada beberapa tokoh Quraisy dan kabilah Arab, ada rasa tidak senang dari hati kaum Ansor. Mengapa? Mereka merasa tidak senang karena tidak mendapat sebagian sama sekali dari gunimah perang tersebut. Sa'ad bin Ubadah datang menemui Rasulullah. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang Ansor merasa tidak senang melihat apa yang Anda lakukan terhadap gunimah yang Anda peroleh. Anda membagikannya kepada kaum Quraisy dan tidak ada seorang pun dari kaum Ansor yang mendapatkannya. Engkau sendiri bagaimana, wahai Sa'ad?" tanya Rasulullah. "Saya hanyalah bagian dari mereka," jawab Sa'ad. "Kumpulkan kaummu di tempat ini," perintah beliau kemudian. Sa'ad pun memanggil orang-orang Ansor untuk berkumpul. Beliau pun bersabda, "Hai orang-orang Ansor, apa perkataan kalian ketika sampai kepadaku? Apa perasaan tak senang yang kalian rasakan. Bukankah aku datang kepada kalian ketika kalian tersesat, lalu Allah memberi hidayah kepada kalian melalui aku? Bukankah kalian dahulu miskin, lalu Allah membuat kalian kaya denganku? Bukankah kalian dulu bermusuhan, lalu Allah menyatukan hati kalian? Allah dan Rasulnya memberikan lebih banyak kebaikan dan keutamaan, jawab mereka. Mengapa kalian tidak membantahku, wahai kaum Ansor? Tanya beliau. Dengan apa kami membantah anda, wahai Rasulullah? Kepunyaan Allah dan Rasulnya, semua kebaikan dan keutamaan, jawab mereka. Beliau berkata, demi Allah, kalau kalian mau, kalian bisa membantah, dan pasti kalian benar dan dibenarkan. Kalian bisa mengatakan kepadaku, engkau datang kepada kami dalam keadaan telah didustakan, lalu kami telah membenarkanmu. Wahai orang-orang Ansar, apakah kalian memiliki keinginan terhadap harta dunia yang telah kuberikan kepada suatu kaum untuk melunakkan hati mereka agar mereka menerima Islam? Agar mereka menerima Islam, sedangkan kalian kuserahkan kepada keislaman kalian. Wahai orang-orang Ansar, apakah kalian tidak ridho orang lain pergi membawa kambing dan unta, sedangkan kalian pulang ke kampung halaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, kalau bukan karena hijrah, tentu aku menjadi salah seorang dari Ansar. Seandainya orang lain menempuh suatu lembah, sedangkan orang-orang Ansar melewati lembah lain, pasti aku ikut melewati lembah yang dilalui oleh orang-orang Ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Ketika mendengar kata-kata ini, orang-orang Ansar pun menangis hingga air mata mereka membasahi janggut-janggut mereka. Mereka berkata, kami ridho. Bagian kami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Sungguh luar biasa ya keimanan kaum Ansar ya adik-adik. Meski sempat merasa sedih, namun kecintaannya pada Allah dan Rasul-Nya lebih dari harta rampasan perang itu. Kita harus mencontoh akhlak orang-orang Ansar itu ya adik-adik. Nah, seru kan kisahnya? Ada kisah perang lainnya di sirah selanjutnya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di audio berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Tuqo, meraih takwa dengan ilmu.